dinai bahar udah kapulang menjapui cinta nan jo pinangan tamung de udah talang be datang Allah bajadi dinai jo urang tamung de udah talang be datang Allah bajadi dinai jo janganlah lape yonan karimbo painan indah kamanya lain usahlah udah bahati ibu marato impun si badan diri usahlah udah bahati ibu marato impun si badan diri pulang tak sesudahnya yunan menanti menanti udah makna berjanji janji.